Ketika rembulan emas tenggelam di cakrawala, angin mati dan lalu pun terdiam. Hening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana, yang tak habis aku mengerti, jeritan kami tak bersuara, ditelan gemuruh gundah gulana. Mungkin lewat nyanyian akan dapat menyusul, menguat jendela hatimu. Dan kau dengar rintihan kami, kau dengar jeritan kami. Tuhan, semua terserang titamu, merah hitam tanah. Wajah bumi, tolong arahkan mata pedang mereka, mereka yang memimpin percaturan dunia. Pergolakan dunia, dapat mendengar.